Domir yang disifati imma domirnya itu lafdan, ada dilafatkan seperti Zaidun Hasanun wajhuhu, ataukah domirnya itu maknan marotu birojulin Hasanil wajhi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Naktafi bihadza. Fadlallahu bihadza. Diambil master di lazim. Nah, kembali lagi. Nomor makannya cuma nomor makan. Nomor secara makna. Ini cuma di sini. Maksudnya? Maksudnya kalau pembahasan nomor itu juga ada kita bahas makan. Ya ada. Ya secara maknanya ada domir kan gitu. Secara mana ada domir? Anda kan ada dalam maknanya, ada dalam secara. Sarangnya nanti.